Festival Banjari Surabaya. Festival Banjari Surabaya. Festival Banjari Surabaya. Festival An Banjari di Surabaya. Shalala, shalala. Bis Natalis ITS ke-55. Semua bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan kami Al-Huria juara. Kau si maadani, lau juga. السيد.